Ada beberapa pertanyaan, bagaimana kita dapat membedakan azab dengan ujian? Tentunya kalau itu di kalangan orang-orang saleh, bisa dikatakan dia sebagai ujian. Tapi kalau di kalangan bukan orang saleh, maka itu bisa dikatakan dia azab. Dan terkadang azab itu dikatakan ujian. Sebab apa? Kalau orang beriman yang ditimpa, kalau tidak ada dosanya, menaikkan derajat. Tapi kalau ada dosanya, sebagai pembersih dosa. Dan Nabi bersabda, وَمَا يَبْرَحُ بِهِ الْعَقْ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلِهِ مِنْ خَطِيَةٍ. Ujian itu terus akan ada, sehingga sampai seorang muslim berjalan di muka bumi ini tidak ada dosa dengan ujian tersebut. Hadzaullah ta'ala. Apakah bid'ah salat gaib untuk korban bencana alam di daerah lain? Tidak dikatakan bid'ah, tetapi ini bainar rajih wal marjuh, antara lemah dengan kuat pendapatnya itu. Tidak ada, tidak dikatakan dia bid'ah. Tetapi dikatakan itu pendapat lemah atau itu pendapatku kuat. Salat gaib ada dengan syarat tidak ada yang menyolatinya di tempat tersebut. Nah, lantas orang jauh bagaimana? Cukup mendoakan sudah selesai. Allah ta'ala. Bagaimana hukumnya bila kita menyembelih hewan korban, kemudian kita bagikan kepada masyarakat, namun tidak diketahui oleh penghulu? Masa perlu lapor? Orang berbuat baik, masa perlu laporan? Ya. Penghulu itu tidak ada kaitannya dengan korban dan tidak. Penghulu ini kan tokoh masyarakat. Namanya tokoh ini ya bukan rukun, bukan syarat dalam beribadah. Hanya sebagai yang dituakan, mungkin kepada dia kita minta nasihat, tetapi segala amal harus lapor ke dia, inilah tidak ada dalam Islam. Ya, meskipun tidak tahu, dan kita usahakan sedekah kita sembunyikan. Allah taala. Bagaimana menyingkap radhiyallahu anhu seperti sallallahu alaihi wasallam? Sebaiknya tidak disingkap, karena itu merupakan doa bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum berdoa dan mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu atau wajib? Terus menerus tidak ada dalil. Sekali dua bolehlah, tetapi terus menerus tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Bagaimana sikap kita ketika sholat subuh imamnya kunut atau ikut angkat tangan? Kalau kita memandang kunut subuh itu bid'ah, ya tidak usah angkat tangan. Tetapi kalau kita melihat, ya sebatas ilmu kita ini ya, kalau kita melihat itu adalah ijtihadnya para ulama, berkisar antara dua pahala kalau benar, satu pahala kalau salah, maka apa? Tidak mengapa dia mengangkat. Tapi kalau dilihat itulah kunut bid'ah, tidak boleh diangkat. Kenapa dia berbuat bid'ah? Tidak boleh, karena tidak ada toleransi dalam hal seperti ini. Namun sebagian mengatakan mimbabil ihtiram, sebagai bentuk penghormatan, ya boleh-boleh saja, tapi bukan diyakini dia benar. Tetapi jangan ada sampai membawakan apa loh, bagaimana? Kan pernah Imam Ahmad atau Imam Malik sholat di belakang Imam Syafi'i, kunut dia, itu riwayat tidak benar. Itu riwayat tidak benar. Allah taala. Apa hukum memakai jubah juga memakai sarung? Hukumnya mubah. Wal aslu fil asya al ibaha. Hukum asal segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Bagaimana menghilangkan hati yang keras? Menghilangkannya dengan zikrullah azza wa jalla, dengan ditazkiyah, dengan disucikan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Setelah imam melakukan salat safar seperti ustaz-ustaz dari luar daerah, apakah setelah imam salat kita makmum tidak merapatkan saf lagi? Kalau sudah salat masing-masing, tidak ada kewajiban sudah untuk merapatkan saf. Merapatkan itu tatkala berjamaah. Allah taala. Apakah ada dalilnya wajibnya sholat tanpa alas? Karena banyak kelompok sholat langsung di atas tanah. Ini adalah kelompok-kelompok Syiah di antaranya. Tidak ada dalil yang mengharuskan kita langsung sholat di atas tanah. Tidak ada. Ya, yang penting intinya jangan sholat di atas hal-hal atau sesuatu yang bergambar yang bisa mengakibatkan kita lalai dari sholat kita. Allah Taala alam. Sekarang di Indonesia banyak terjadi berbagai macam bencana. Apakah kita kunut dan silah? Kalau Pak SBY bilang kunut, kunut. Kalau tidak, doakan masing-masing saja. Ya. Kemudian bantu mereka dengan apa yang kita miliki. Allah Taala. Bagaimana hukum orang yang tidak menggerakkan telunjuk pada waktu sholat? Ya, hukumnya adalah harus diajarkan supaya dia mengikuti sunnah. Ya, orang seperti itu tidak bisa, wah kamu bid'ah kan? Tidak. Ya, tidak. Atau mungkin dia mengambil dalil bahwa tidak sahih menggerakkan itu. Kita bisa dialog, tetapi tidak boleh kita saling benci. Ya, tidak boleh kamu bid'ah kalau begini, tidak. Ini masalah ijtihad a'immah, dan kita melihat dalil yang paling sahih adalah menggerakkan telunjuk. Wallahu ta'ala. Baik. Kemudian apakah ada hadis sahih tentang pelarangan ilmu kebal? Ketahuilah, ya, hadis yang sahih tidak ada, tetapi cukuplah dengan amalan Nabi dan para sahabatnya. Nabi itu kebal apa tidak? Tidak kebal. Buktinya giginya patah. Wajahnya luka. Sahabat banyak yang mati. Kita ini kok mau hidup perang itu loh, heran saya. Sahabat itu cari mati, kok kita cari hidup? Ini bagaimana ini? Jalan paling singkat untuk masuk surga jihad, tapi jihad yang syar'i. Ya. Ini enggak, pakai ilmu kebal supaya hidup terus. Kemudian apa? Ilmu kebal itu isti'anah bisyaitan, minta tolong kepada setan dan jin dengan baca-bacaan dan semisalnya. Jadi tidak ada ilmu kebal. Jadi bagaimana cara membantahnya? Nabi kebal apa tidak? Ini kan pakai Quran. Nabi itu kepada siapa turunnya Quran itu? Kepada Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak kebal? Justru seharusnya Nabi butuh kebal. Kenapa? Karena dunia yang dilawan saat itu. Sahabat harusnya butuh ilmu kebal. Kenapa? Mereka sedikit. Tapi ingat, kalau memang belum takdir kita tidak mati, tidak akan mati. Maka kalau bertauhid, insya Allah tidak ada namanya takut-takut itu. Ya, tidak ada sudah. Ini karena kita tidak bertauhid, akhirnya seperti itulah kita. Jadi tidak ada ilmu kebal, karena termasuk di dalamnya bagian dari sihir juga. Karena juga memakai apa azimat, dan itu termasuk syirik. Ada ditaruh di sini, ya di lehernya, atau ada taruh di ikat pinggangnya. Sehingga kalau ketinggalan lari. Allah Taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin dan muslimah. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin.